Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tafsir yang kita bahas tentang tafsir dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ilmu tafsir adalah min asyrafil ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak seyogianya bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, bermudah-mudah atau melalaikan dari mempelajari tafsir ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walhamdulillah, kita berusaha dan berupaya terus, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk upaya dan usaha tersebut adalah dengan kita mengadakan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Hadir di majalisul ilm, ia membahas tentang tafsir Al-Quran dan juga membahas tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, upaya dan usaha kita yang mungkin belum maksimal ini dan masih banyak kekurangan padanya, mudah-mudahan menjadi sebab kita akan semakin memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mengerti dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca. Tapi pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, yang faedah serta kaidah ini kita ambil atau diambil oleh penulis dari kitab Bada'iul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan di situ beberapa faedah tentang tafsir Al-Qur'an dan beberapa kaidah yang ada di dalamnya. Baik, kita sampai pada faidah fi darbil amsal fil qur'ani yustafadu minhu umur. Alaysa kadzalik? Yang Mbak ada kitabnya. ada kitabnya mana? Benar kita sampai sini? Ya Abu Muhammad. Tuh, beda cetakannya, halamannya beda. Sampai mana? Selesai ya. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa'idah fi darbil amsali fil Qur'an yustafadu minhu umur. Perumpamaan di dalam Al-Qur'an, perumpamaan atau penyebutan permisalan di dalam Al-Qur'an itu yustafad minhu umur. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari penyebutan perumpamaan atau permisalan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya at-tadzkir. Di antara faedah menyebutkan perumpamaan adalah at-tadzkir. Peringatan. Wal wa'd, dan juga di antara faedahnya adalah wa'd, nasihat. Wal hath, dan juga di antaranya adalah sebagai motivasi, anjuran. Nah, seperti dalam ayat tentang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Ada mushaf? Mana mushaf? Bisa tolong ambilkan mushaf satu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan di dalam Al-Quran, dan perumpamaan-perumpamaan tersebut banyak faedahnya. Di antaranya tadi tadzkir sebagai peringatan, wal wa'd nasihat, dan juga hath sebagai anjuran, motivasi. Yang diantaranya adalah ayat yang menyebutkan tentang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perhatikan perumpamaan ini. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan tujuh bulir, tujuh tangkai. Kemudian dalam setiap tangkainya itu mi'atu habbah, 100 biji. Naam. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha taib. Wallahu wasi'un alim, maha luas dan juga maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, dan perumpamaan-perumpamaan tersebut banyak memiliki faedah. Maksud di dalamnya di antaranya has, anjuran. Naam. Allah memperumpamakan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji benih yang menghasilkan 7 bulir ataupun 7 tangkai, kemudian masing-masing tangkai menghasilkan 100 biji, sehingga tinggal dikali satu kebaikan, satu benih tadi, nah dikalikan menjadi taib berapa? 700. Kalau seandaikan 2 benih, 3 benih dan semakin banyak harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dikalikan, dan demikian seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan ini untuk menjelaskan pahala yang berlipat-lipat. Dan ini merupakan anjuran bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Dengan perumpamaan seperti ini, nah, sebagai motivasi bagi kita untuk memperbanyak sedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat. Nah, seperti tadi 1 butir menjadi 7 tangkai, 1 tangkainya masing-masing 100 biji. Nah, yang asalnya 1 menjadi 700. Dan demikian seterusnya. Baik. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wazajr, kita lanjutkan. Di antara faedah penyebutan perumpamaan di dalam Al-Quran juga adalah dalam rangka zajr, dalam rangka memperingatkan. Nah, dalam rangka memperingatkan, dalam rangka melarang. Wal-i'tibar, dan juga dalam rangka pelajaran. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, seperti dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain yang Allah sebutkan tentang perumpamaan tentang dunia, ya, tentang kehidupan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, memperumpamakan tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, berilah perumpamaan kepada mereka tentang perumpamaan kehidupan dunia, bahwasannya perumpamaan kehidupan dunia itu kamain, seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian air tersebut menjadi sebab suburnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Subur turun hujan, subur tanaman. Kemudian fa'asbaha syimang tadruhuriyah, maka tiba-tiba tanaman-tanaman tersebut menjadi kering. Tadruhur riyah, dan kemudian dihembuskan oleh angin, kering. Nah, ya buktinya sekarang banyak tanaman-tanaman kering, ya. Enggak hujan berapa bulan. Sebelumnya hujan, Masya Allah, sampai banjir. Sekarang kemarau, tanaman kering. Nah, begitu cepat, baru kemarin hujan, sekarang naam kering, kerontang. Inilah perumpamaan kehidupan dunia yang begitu cepat. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala juga memperumpamakan tentang dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ilamu ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu adalah sekedar permainan dan sesuatu yang melalaikan dan juga perhiasan dan juga tafakhur, saling bermegah-megahan di antara kalian, wa takatsur fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyak harta dan anak, berlomba-lomba untuk memperbanyak anak dan harta, berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan harta. Kamatsali ghaitsin, perumpamaan kehidupan dunia itu seperti hujan. A'jabal kufara nabatuhu, yang tanaman-tanamannya mengagungkan para petani. Dengan adanya hujan, para petani kagum dengan tanaman-tanamannya yang tumbuh subur, hijau, indah. Tsumma yahiju, kemudian na'am, tanaman-tanaman tersebut ternyata mengering. Lama-lama tanaman tersebut mengering, fatarahu musfarro, dan engkau melihat tanaman-tanaman tersebut kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian berguguran. Kering lagi, kerontang. Wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratu minallahi wa ridwan, dan di akhirat ada azab yang pedih dan ada ampunan dari Allah dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Naam, ini perumpamaan kehidupan dunia, kesenangan yang menipu. Kemarin masya Allah hijau, bagus, indah, ternyata besoknya kering. Naam, terhempas oleh angin, hilang, tinggal dahannya, tinggal batangnya, hilang daunnya, dan seterusnya. Naam, demikianlah kehidupan dunia, kesenangan yang menipu, kesenangan yang fana, hilang, naam, musnah. Maka kesenangan yang fana dan musnah ini jangan menjadikan kita lalai, atau jangan melalaikan kita dari kehidupan yang kekal abadi, dari kesenangan dan kenikmatan dan kelezatan yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perumpamaan-perumpamaan yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara faedahnya juga, di antara faedah disebutkan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an adalah takrir, persetujuan, wa taqribul muradil aql, dan untuk mendekatkan makna yang dimaksud agar supaya difahami oleh akal, sehingga disebut perumpamaan. Nah, perumpamaannya seperti ini, seperti ini, supaya dimudah difahami oleh akal. Wa taswiruhu fi suratil mahsus, dan juga diantara faedahnya adalah menggambarkan sesuatu yang diperumpamakan tersebut digambarkan dalam bentuk yang nyata, real. Nah, sehingga mudah difahami. Bihas yakunu nisbatuhu lil akal ka nisbatil mahsus ilal his, yang dimana akan mudah difahami oleh akal. Akal akan mudah menangkapnya. Nah, sesuatu yang real, yang nyata tersebut akan mudah ditangkap, difahami, dimengerti oleh akal. Kemudian wa ta'ti amsalul Qur'an mustamilatun ala bayani tafawutil ajr, dan datang pempermisalan di dalam Al-Qur'an yang dia mencakup penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya pahala. Datang juga permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bertingkat-tingkatnya pahala. Wa alal madhi wa dzam, dan juga naam, perumpamaan dalam Al-Quran kadang menjelaskan tentang pujian dan celaan. Nah, wa ala sawab, dan menunjukkan tentang sawab pahala, ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, berlipat gandanya pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, seperti satu benih tadi menjadi 700 biji. Wa ala tafkhimil amri au tahqirihi, dan perumpamaan dalam Al-Qur'an juga kadang mencakup na'am tafkhimul amr, mencakup taib penjelasan tentang atau berfaedah untuk yufakhimul amr, membesarkan perkara, ya, artinya perkara yang disebutkan tersebut na'am ditinggikan, dibesarkan, ya, untuk menunjukkan besarnya urusan ini, tingginya urusan ini, au tahkirihi, atau menunjukkan rendahnya urusan tersebut. Seperti tentang perumpamaan dunia tadi, ya. Nah, memperumpamakan dunia. Ini menunjukkan apa? Mulianya dunia atau hinanya dunia? Hinanya dunia. Nah. Taib wa ala tahqiqi amrin au ibtali amrin, dan perumpamaan dalam Al-Qur'an juga mencakup tentang tahqiqul amr wa ibtalul amr. Nah, penguatan terhadap satu perkara atau pembatalan, ya, terhadap suatu perkara atau urusan. Nah, dan faedah-faedah yang lain yang tercakup dalam faedah-faedah penyebutan permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Kemudian faedah kita lanjutkan. As-siyaqu yurshidu ila bayanil mujmal. As-siyaq, konteks kalimat di dalam Al-Qur'an atau alur pembicaraan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, itu yurshidu ila bayanil mujmal, menunjukkan kepada penjelasan al-mujmal, penjelasan terhadap sesuatu yang masih umum. Baik, dengan adanya siyak akan menjadi jelas. Ya. Misalkan ayat pertama ini masih umum. Nah, kemudian sambung lagi, ya, dari alur ayat tersebut ada penjelasan, ya, yang menjelaskan tentang keumuman tersebut. Wa ta'yinil muhtamil au muhtamal, dan juga siyak, ya, alur pembicaraan atau konteks kalimat itu menjelaskan atau menetapkan tentang sesuatu yang masih muhtamal, ya, yang na'am tadinya masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu yang dimaksud, ya, dengan terus na'am mengikuti jalannya pembicaraan ayat tersebut, maka akan jelas, oh ternyata ini maksud ini, sehingga kemungkinan-kemungkinan tadi yang kemungkinan ini, kemungkinan itu na'am taib terhenti. Wal qat'i bi adam ihtimali ghairi al murad. Baik. Penetapan sesuatu yang masih muhtamal, masih mungkin ini, masih mungkin itu, dan juga pemastian. Nah, dipastikan bahwasanya dimaksud adalah ini, ya. Dengan pemastian bi adam ihtimali ghairi al murad. Dengan tidak adanya kemungkinan yang bukan dimaksud. Nah, artinya yang dimaksud di sini adalah bukan kemungkinan yang ini, bukan kemungkinan yang ghairul murad, bukan yang diinginkan, yang dimaksud. Sehingga dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan siyak tadi, dengan alur pembicaraan terus, nah akan semakin jelas apa maksud ayat tersebut. Yang masih umum akan menjadi khusus, ya. Yang masih muhtamal, masih mungkin ini, masih mungkin itu maksudnya akan menjadi jelas, ya. Mengerucut. Wa takhsisil am, dan juga diantara na'am yang ditunjukkan oleh siyak atau siyak, konteks alur pembicaraan itu menunjukkan kepada takhsisil am, pengkhususan yang masih umum, yang tadinya masih umum penjelasannya, kemudian dengan terus na'am mengikuti ayat tersebut maka akan jelas ternyata na'am semakin mengerucut, ada pengkhususan yang mengkhususkan keumuman tersebut. Wa taqyidil mutlak, atau na'am pentakyidan atau pembatasan sesuatu yang masih mutlak, Nah, contoh-contoh apa yang disampaikan tadi, ya, mungkin bisa kita ambil contohnya. Misalkan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jangan berhenti sampai situ, ya, ikuti alur ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ini masih mutlak, masih umum, ya. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Masih umum, masih mutlak, ya. Dijelaskan alladzina hum, yaitu orang-orang yang an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya, ya. Yang enggak sholat atau yang sholatnya bolong-bolong atau yang tidak pandai sholatnya. Nah, rukunnya, syaratnya, dan seterusnya. Nah, alladzina hum yuraun, yang mereka berbuat riya. Nah, dan seterusnya. Dijelaskan dengan alur ayat tadi, alur pembicaraan. Naam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dipotong-potong. Nah, kadang ada yang masih umum, ada penjelasannya. Ternyata ini khusus maksudnya. Nah, ada yang masih mutlak, ya, ternyata muqayyad di sini. Nah. Kemudian asyak juga, siyak atau alur pembicaraan itu, naam, memberikan atau menunjukkan terhadap tanawu'id dilalah, bermacam-macamnya dilalah petunjuk. Wa huwa min a'dhamil qara'in ad-dalati 'ala muradil mutakallim, dan ini termasuk daripada qarinah yang paling besar yang menunjukkan kepada maksud sang pembicara. Maksud al-mutakallim atau sang pembicara, maksudnya seperti ini. Faman ahmalahu ghalatun fi nadharih, barang siapa yang tidak memperhatikan ini, maka dia keliru dalam penelitiannya, dalam pandangannya. Wa ghalitun fi munadharatihi, dan dia keliru dalam na'am munadharahnya. Fandur ila qawlihi, lihatlah, ini perhatikan. Lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah yang perkasa dan mulia. Nah, ini apa maksud ayat ini? Hah? Kalau cuma antum melihat ayat ini, dzuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah yang aziz, yang maha, yang perkasa, al-karim, yang mulia. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Ya, lihat ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita cuma baca ayat ini, tidak membaca yang sebelumnya, dzuk, rasakanlah, ya, mungkin merasakan kenikmatan, ya. Karena penyebutannya rasakanlah, karena sesungguhnya engkau adalah yang perkasa dan mulia. Mungkin makna rasakanlah di sini, rasakanlah nikmat, iya enggak? Nah, kalau kita enggak baca ayat sebelumnya, tapi perhatikan alur ayatnya, ayat sebelumnya, apa maksudnya? Ya, ternyata dzuk innaka antal azizul karim, rasakanlah sesungguhnya kamu itu yang perkasa dan karim, ini celaan. Ini celaan, hinaan ini maksudnya. Dari mana kita tahu ini adalah hinaan, celaan, tahkir, az-zalil? Dari ayat sebelumnya. Nah, kita lihat surat apa ini? Ad-Dukhan ayat 49. Perhatikan Ad-Dukhan ayat 49. Dzuk innaka antal azizul karim. Ternyata ayat sebelumnya itu apa? Nah. Inna syajaratal zakkum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Dzuk innaka antal azizul karim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanannya orang-orang yang berdosa, ya. Nah. Kal muhli yaghli fil butun, ya. Seperti kotoran minyak yang mendidih di perut. Kagalil hamim, seperti mendidihnya air yang panas. Khuduhu, ambillah orang ini. Fa'tiluhu, dan seretlah ila sawa'is sabil, ke tengah jahim, ke tengah neraka jahim. Tumasubbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya air yang mendidih. Azab air yang mendidih. Dzuk, rasakanlah. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya kamu itu perkasa dan mulia. Perhatikan kalimat engkau perkasa dan mulia. Apa ini maksudnya? Celaan kepada orang ini. Nah, bukan memuliakan, kamu mulia kamu, bukan. Lihat konteks kalimatnya, ayat sebelumnya. Nah, sehingga ini penting untuk memperhatikan alur pembicaraan ayat. Dzuk innaka antal azizul karim, dzuk rasakanlah azab-azab ini. Air yang dituangkan di kepalanya. Wal iyadzu billah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kaifa tajidu siyaqahu yadullu ala annahu dzalil al-hakir. Di mana engkau mendapati siyak kalam ini menunjukkan kepada bahwasannya orang ini yang tadi disiksa adalah adzalil al-hakir, orang yang rendah, orang yang hina. Jadi bukan aziz di sini. Kamu adalah perkasa dan mulia. Nah, ini maksudnya adalah celaan, ya. Apa ngece ya? Apa bahasa ini ya? Baik. Namun yang dimaksud adalah orang yang hina tadi, orang yang hina dan rendah tadi. Rasa no, ya. Iya kan bahasa Jawanya? Rasakanlah. Kamu kan kuat, rasakanlah. Baik. Paham ya? Subhanallah ya, di dalam Al-Qur'an begitu banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Nah, ini belum isinya ya. Masih kaidah-kaidahnya, faedah-faedahnya, faedah penyebutan ayat ini, penyebutan ayat demikian dan demikian ya. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan ilmu itu luas, ya. Luas ya. Dalam keadaan kita subhanallah masih fakir, ya. Masih miskin dengan ilmu. Nah, kita belum nyampe surat Al-Fatihah ini ya, baru kaidah-kaidahnya. Subhanallah. Belum lagi pembahasan tentang balaghah ayat, ya. Gaya bahasa ayat, subhanallah, itu diakui oleh ahli bahasa. Ya. Nah, diakui. Kenapa disebutkan dengan lafaz ini, tidak dengan lafaz itu, padahal sama maknanya. Ya. Balaghah. Nah, ahli balaghah, ahli bahasa Arab, akan terkagum-kagum dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sudah isya ya. Nah. Taib, alhamdulillah kita telah membaca dua faedah ya, dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah karena sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman naam yang benar kepada kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan naam apa yang sudah kita pelajari. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi tambahan ilmu bagi kita, jadi bekal bagi kita untuk menjalani agama ini dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Fal mu'adzin yu'adzin. Dan insyaAllah ba'da al-isya kita lanjutkan kajian tematik tentang tarbiyatul aulad.